La tafniyan enggak akan fana, enggak akan rusak, enggak akan hancur, enggak akan berakhir abadan selama-lamanya. Baqa'uhuma ma'a baqa'illahi ta'ala. Dan akan terus ada bersama keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala selama-lamanya. Abadal abidin wa dahrad dahirin. Demikian dikatakan oleh al-muallif rahimahullah. Kita lihat syarahnya dari Syekh Shalal Fauzan hafizahullah. Qala hafizahullah, di antara arkanil iman, di antara rukun-rukun iman adalah iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir adalah dengan seluruh kejadian-kejadian yang ada di hari akhir. Berarti namanya beriman kepada hari akhir, beriman kepada hari kiamat, beriman pada hari kehancuran, beriman pada hari kebangkitan, beriman kepada hisab, beriman kepada surga, beriman kepada neraka, itu semua terkandung dalam rukun iman yang bernama iman bil yaumil akhir. Wa mimma fil yaumil akhir, dan di antara iman kepada hari akhir adalah iman kepada adanya surga dan neraka. Kedua-duanya merupakan darul jaza, kedua-duanya merupakan tempat balasan. Orang-orang yang beriman dibalas oleh Allah di dalam jannah, sedangkan orang-orang kafir dibalas oleh Allah dalam neraka. Fal mu'minun fil jannah allati u'iddat lil muttaqin. Adapun orang-orang beriman di dalam surga yang sudah dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Wal kuffar, adapun orang-orang kafir, finnar, dalam neraka. Wa huma allati u'iddat lil kafirin, yang memang sudah dipersiapkan untuk orang-orang kafir. Fahuma daral jaza, maka keduanya merupakan daral jaza, tempat balasan. Wa dunya daru amalin laisa fiha jaza, adapun dunia adalah daru amal. Dunia merupakan tempat beramal atau dar al-imtihan, tempat ujian. Darul bala, tempat seorang diuji di dunia. Al-yawm al-amal, wa gadan al-jaza, hari ini, yani dunia, adalah hari beramal, beramal, beramal. Tidak perlu dihisab, yani tidak perlu hitung-hitungan. Perbanyaklah amal baik, perbanyaklah amal baik. Al-yawm al-amal la hisab, tetapi gadan, nanti besok, yaumul qiyamah, yaumul akhir adalah darul jaza, darul hisab wal amal. Sudah tidak bisa lagi beramal apapun di sana, tidak dinilai. Taubat-taubatnya tidak diterima. Minta ampun pada Allah, ingin berubah, tidak bisa. Karena sudah hari pembalasan. Wal akhiratu darul jaza'in walaysa fiha amal. Maka akhirat merupakan hari pembalasan dan tidak ada di sana amalan-amalan yang dihitung. Faman lam yu'min bil jannati wan nar fa huwa kafirun. Maka siapa yang tidak beriman kepada surga dan neraka, maka dia kafir. Demikian seringnya Allah sebut dalam Al-Qur'an, al-jannah wan nar. Demikian seringnya Rasulullah SAW menyebutkan surga dan neraka. Maka siapa yang tidak beriman pada keduanya, fahuwa kafirun, maka dia kafir. Li'annahu la budda an yashmal al-imanu kullama sahha fil yaumil akhir. Karena yang namanya beriman pada hari akhir dikatakan mencakup, dan la budda, harus mencakup pada semua yang sahih, yang diriwayatkan, yang disebutkan dalam riwayat yang sahih atau dengan dalil yang sahih dalam Quran wa sunnah, maka termasuk wajib untuk diimani sebagai rukun iman, yaitu iman kepada hari akhir. Qala, namanya iman kepada hari akhir, yashmalu al-iman kullama sahha, mencakup semua yang telah sahih dari berita-berita hari kiamat, berita-berita hari akhir. Ditegaskan demikian, barakallahu fikum. Karena ternyata memang na'udzubillah, syaitan bersungguh-sungguh untuk meragukan manusia dari hari akhir. Bahkan mereka-mereka yang sudah mengaku muslimin, tiba-tiba berkata dengan ucapan-ucapan yang aneh, meragukan hari akhir. Sudahlah, kita beramal sekedarnya saja. Jadi kalau nanti ternyata enggak ada surga, enggak ada neraka, kita sudah bernikmat-nikmat dengan dunia. Kalau ternyata ada surga dan neraka, ya kita sudah sholat, selesai. Yang penting kita tidak kafir. Ini barakallahu fikum. Yang jadi masalah adalah keraguan dia ketika dia berkata, kalau ternyata tidak ada. Kalau ternyata ada. Ini menunjukkan kalau dia ragu. Astagfirullah. Padahal seorang mukmin muslim wajib yakin. Enggak boleh ragu. Ragu saja tidak boleh. Ragu sudah kufur. Meragukan hari akhir. Apalagi menolak. Sebagaimana ucapan-ucapan kaum orientalis atau ucapan-ucapan orang-orang yang dikuasai oleh akal dan menyatakan bahwa tidak kita bisa percaya kecuali sesuatu yang bisa dicerna dengan akal. Kata mereka, surga dan neraka itu fiktif. Itu hanya iming-iming saja. Kalau kalian baik, maka kebahagiaannya dirasakan di dunia. Kalau kalian jahat, jelek, kesengsaraannya pun akan dirasakan di dunia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minal kufur. Kita berlindung pada Allah SWT dari kekafiran. Mereka-mereka yang selalu menuhankan akalnya sendiri, mereka enggak percaya adanya surga dan neraka. Kata mereka itu gambaran saja. Gambaran yang bukan hakiki. Gambaran yang maknanya adalah setiap orang beramal baik, dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia. Bukan ada tempat namanya surga begini dan begitu. Tidak ada itu. Ini na'udzubillah kufur. Kufur. Siapa yang tidak percaya pada hari akhir, siapa yang tidak beriman pada surga dan neraka, maka dia kafir. Li'annahu la budda, karena sesungguhnya harus bagi setiap mukmin beriman kepada semua berita yang sahih tentang apa-apa yang terjadi di hari akhir. Wa min dhalikal jannatu wan nar, termasuk di dalamnya surga dan neraka. Hadza madhkurun fil Qur'ani fi mawadhi'. Masalah surga dan neraka disebutkan dalam Al-Qur'an fi mawadhi'a, di sekian tempat. Faladhi yakfur bihima, maka siapa yang ingkar pada keduanya, au yu'awwiluhuma bil qaramithah wal batiniyah fa innahum yu'awwilunahuma fa ulai kuffarun billah, maka siapa yang tidak percaya, siapa yang mengingkari keduanya, berarti mengingkari semua ayat-ayat tadi, atau yu'awwiluhuma, atau mentakwilkannya, maksudnya surga itu kebahagiaan, maksudnya neraka itu kesengsaraan, maka siapa yang baik akan bahagia, siapa yang tidak baik akan sengsara. Artinya di dunia. Ini barakallahu fikum. Mereka-mereka kaum liberal. Kaum yang bebas. Merasa boleh untuk berpendapat dengan pendapat apapun. Maka mereka berpendapat dengan seenaknya sendiri. Dengan akalnya sendiri. Yu'awwil. Dan itu persis seperti qaramithah dan batiniyah. Qaramithah dan batiniyah. Menganggap bahwa surga dan neraka itu hanya ungkapan saja. Wujud hakikinya tidak ada. Hanya ungkapan saja agar kaum muslimin semangat beramal agar mendapatkan kebahagiaan. Bukan ada tempat khusus, kata mereka. Haulai kuffarun billah. Maka mereka, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, adalah orang-orang kafir yang mengingkari berita dari Allah Subhanahu wa taala. Fala budda minal imani bil jannati wan nar. Maka harus beriman kepada surga dan neraka. Wa annahuma daran haqiqiyatan. Beriman pada keduanya, bahwa keduanya benar-benar tempat yang hakiki. Ada tempat yang namanya surga, yang benar-benar tempat yang hakiki, yang di dalamnya segala macam kebahagiaan, segala macam kenikmatan-kenikmatan. Neraka juga demikian. Darun haqiqiyun, tempat yang hakiki, yang di dalamnya penuh siksaan-siksaan yang pedih. Api neraka, zamharir, disiksa dengan panas yang sangat, dan disiksa pula dengan dingin yang sangat, dan berbagai macam bentuk-bentuk siksaan. Qala darun lil muttaqin, yang satu tempat untuk orang-orang yang takwa. Wadarun lil kafirin, dan yang lain adalah tempat untuk orang-orang kafir. Wahuma baqiyatani, dan keduanya akan tetap kekal. Keduanya akan terus ada. Wahuma maujudatan al-an, dan keduanya sudah ada sekarang. Karena firman Allah kemalaliat ucapan yang salaf Fauzan, hafizahullah, yakni menyebutkan apa yang disebut oleh muallif. Al-muallif menyatakan wahuma makhluqatan, keduanya sudah diciptakan, artinya sudah diciptakan sekarang. Adapun mereka-mereka yang berkata bahwa surga dan neraka belum diciptakan, kalau sudah diciptakan mubazir, percuma, enggak ada manfaatnya, dan itu tidak mungkin Allah menciptakan yang mubazir, kata mereka. Hadza min jahlihim, ini dari kebodohan mereka. Mereka berbicara dengan akalnya, tidak berbicara dengan dalil. Kata siapa tidak bermanfaat? Wallahi, wallahi, wallahi, tidak mungkin Allah menciptakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Allah ciptakan neraka hari ini, Allah ciptakan surga hari ini, atau sudah diciptakan sekarang. Artinya hari ini sudah ada surga, sudah ada neraka. Dan Allah yang maha tahu hikmah dari semua itu. Wa baqiyatani la tafniyan, dan keduanya akan terus ada, tidak akan fana. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang surga, wa ammal ladina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk ataan ghairu majdud. Dalam surat Hud Allah katakan, adapun orang-orang yang berbahagia, mereka dalam surga, khalidina fiha, kekal dalamnya selama-lamanya. Madamati samawati wal ard, selama ada langit dan bumi. Illa ma syaa rabbuk, kecuali kalau Allah Rabbmu menghendaki. Ataan ghairu majdud. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan khalidina fiha. Atau Allah katakan inna hadza larizquna ma lahu min nafad. Inilah rezeki kami, kata penduduk surga. Ma lahu min nafad, tidak pernah habis, enggak pernah berakhir. Itu juga bermakna selama-lamanya. Atau Allah katakan innal muttaqina fi maqamin amin fi jannatin wa uyun yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin kadzalika zawwajnahum bihurin 'ain kadzalika wa zawwajnahum bihurin 'ain yad'una fiha bikulli fakihatin aminin la yadhuquna fiha al-maut. Ada syahid. Mereka tidak merasakan kematian, artinya tidak berakhir. La yadhuquna fiha al-maut illa al-mautata al-ula wa waqahum 'adzabal jahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa di tempat yang aman, di surga dan mata air mata air. Mereka memakai pakaian sutra, istabrak. Mereka saling bertemu. Demikian pula kami nikahkan mereka dengan bidadari-bidadari. Mereka meminta di sana segala macam buah-buahan dengan aman, tenteram. Mereka tidak merasakan kematian. La yadhuquna al-mauta illa al-mautata al-ula. Kecuali kematian yang pertama. Setelah itu tidak ada mati lagi. Abadan dalam surga selama-lamanya. Khonibina a'azakumullah. Allah katakan u'iddat lil muttaqin pada surga, dan Allah katakan u'iddat lil kafirin untuk neraka. Kalimat u'iddat artinya sudah dipersiapkan. Sudah dipersiapkan artinya sudah ada. Sudah ada. Wa kalimat u'iddat, kata Syaikh Shalal Fauzan, hafizahullah, dalilun ala annaha mawjudatun wa mu'addah. Kalimat u'iddat dalil bahwa surga dan neraka mawjudah, sudah ada. Wa mu'addah, dan sudah dipersiapkan. Wa laisa ma'nahu annaha tukhlaqu fiha ba'd. Bukan maknanya akan diciptakan nanti, bukan. Apa dalilnya selain itu? Selain iddat, iddat sudah cukup sesungguhnya. Kan itu fi'il madhi, maknanya iddat telah dipersiapkan, berarti sudah ada. Karena telah dipersiapkan. Dalil yang lebih menguatkan adalah berita-berita dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang zakara asya'a, yang menyebutkan perkara-perkara yang menjadi bukti wujudul jannah wan nar, yang menjadi bukti adanya surga dan neraka sekarang. Minha, di antaranya ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna shiddatal harri min fayhi jahannam. Sesungguhnya panas yang sangat, panas yang terik, itu adalah dari uap api neraka. Hadis muttafaq alaih, Bukhari dan Muslim. Tapi kalau surga, kalau nerakanya belum diciptakan, bagaimana ada uapnya? Bagaimana ada fayahnya? Kata Nabi, panas yang terik ini, yang disebut dengan samum, angin samum, yang memasakkan buah korma, dikatakan hadza min fayhi jahannam, ini dari uap api neraka, saluran api neraka dengan jarak yang sangat jauh, panasnya seperti itu. Naudzubillah kalau kita dekat, naudzubillah min dzalik. Baik, ini bukti kalau neraka sudah ada. Wa qala fi shiddatil bar, demikian pula Rasulullah SAW bersabda dalam masalah dingin yang sangat, yang disebut dengan zamharir. Qal sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ja'alallahu li jahannam nafsain. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi jahannam, bagi neraka jahannam, dua nafas, dua saluran. Karena dalam riwayat lain disebutkan api neraka mengeluh pada Allah Subhanahu wa taala, wahai Rabb kami, akala ba'duna ba'dan. Bahwa sebagian kami memakan sebagian yang lain. Maka Allah bukakan, Allah berikan dua saluran. Nafasan fil saifi wa dhalika aharru ma tajidun, wa nafsan fil syita. Satu saluran adalah di musim panas, yaitu ketika panas yang sangat, yang paling panas, maka itu adalah dari fayhi jahannam, dari saluran api neraka. Wa nafsan fi syita, dan satu saluran lagi di musim dingin. Wa dzalika syiddatul bardi, dan itu adalah ketika dingin yang paling sangat. Dingin yang menusuk sampai ke tulang. Dingin yang na'udzubillah kadang mematikan. Itu juga min fayhi jahannam, itu dari uapnya api neraka. Wa dhalika shiddatul bard wa huwa fi zamharir jahannam, dan itu adalah saluran dari zamharir jahannam. Fadalla ala annahuma mawjudatan, ini menunjukkan bahwa keduanya sudah ada. Bahkan terjadi pula ketika Rasulullah SAW bersama para sahabatnya mendengar satu suara, maka Nabi menyatakan, tahukah kalian suara apakah itu? Suara yang betul-betul mengejutkan mereka, yang sangat keras. Mereka menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Ini adalah batu yang dilemparkan dalam api neraka. Sejak 70 tahun yang lalu atau 700 tahun yang lalu, baru sampai ke dasarnya hari ini. Baru sampai ke dasarnya hari ini. Qul inna a'udzubikumullah. Kalau tidak ada neraka atau belum diciptakan, apa makna ucapan Rasulullah mendengar suaranya? Apa makna Rasulullah SAW menyatakan ini saluran api neraka? Wal jannatu kadzalik, demikian pula masalah surga. Rasulullah SAW menyebutkan riwayat-riwayat, ucapan-ucapan, berita-berita yang mengandung bukti bahwa surga sudah ada. A'addaha Allah lil muttaqin, Allah persiapkan untuk orang-orang yang takwa. Wa wakkala bihima malaikah, dan sudah Allah tugaskan malaikat-malaikat yang menjaganya. Malaikat Malik yang menjaga api neraka, malaikat Ridwan yang menjaga surga. Tapi apa riwayat-riwayat tentang surga yang menunjukkan keberadaan surga? Khamilina'azamullah, ketika Rasulullah SAW diperlihatkan, Rasulullah SAW sholat dan tiba-tiba maju, tiba-tiba mundur. Ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau ketika sholat tiba-tiba maju dan mundur? Qal, kata beliau, diperlihatkan kepadaku surga, maka aku tanpa terasa maju, ingin semakin dekat melihatnya. Dan juga diperlihatkan kepadaku neraka, maka begitu takutnya aku, sehingga aku mundur. Khamilina azakumullah, sudah diperlihatkan kepada Rasulullah SAW. Dan jangan berkata seperti orang yang bodoh. Itu mungkin seperti anu saja, seperti lorong waktu. Rasulullah SAW diajak ke lorong waktu, kepada waktu mendatang. Khamilina azakumullah, itu adalah akidah-akidah yang dibuat oleh mereka yang rusak. Aqidah yang dibuat oleh mereka dengan film-film. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma ajhaluhum. Betapa bodohnya mereka. Khamilina azakullah, bahkan Rasulullah SAW diajak oleh Jibril untuk memasuki surga. Dan ketika itu Rasulullah SAW melihat seseorang bidadari, dan kemudian ditanya milik siapa, ketika dijawab milik Umar bin Khattab, maka Rasulullah SAW segera berpaling. Aku ingat betapa cemburunya Umar. Aku ingat betapa cemburunya Umar. Maka ketika diceritakan pada Umar, Rasulullah, Umar menangis. Ya Rasulullah, bagaimanapun cemburunya aku tidak akan cemburu kepadamu. Qanibirin a'azakumullah. Demikian pula ucapan Rasulullah SAW yang mengatakan, aku mendengar terompah Bilal dalam surga. Dan sekian banyak riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwasanya surga sudah diciptakan dan neraka pun sudah diciptakan. Disebutkan dalam hadis Ubadah bin Shamit radhiyallahu taala anhu bahwa beliau menyatakan, man syahida, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam ruhun min wa anna al-jannata haqqun wan nara haqqun adkhalahu Allahu al-jannata ala ma kana min al-amal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mempersaksikan bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah sendirinya, tidak sekutu baginya, dan mempersaksikan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah hamba Allah dan rasulnya, dan mempersaksikan bahwa Isa ibni Maryam adalah hamba Allah dan rasulnya, dan mempersaksikan bahwa Isa adalah kalimat Allah yang Allah ciptakan dengan kalimat kun, jadilah maka jadilah dia, dan ruhun minhu, dan ruh dari milik Allah, ruh yang Allah ciptakan, wa annal jannata haqqun, dan mempersaksikan bahwa surga adalah hak, dan mempersaksikan bahwa neraka adalah hak, maka adkhalahu Allahu al-jannata ala ma kana min al-amal, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga bagaimanapun amalannya. Atau makna kedua dari para ulama, sesuai dengan amalannya, akan masuk ke dalam surga bagaimana keadaan amalnya. Ini sesuai dengan keadaan amalnya. Asyahid fi qawlihi, yang menjadi saksi dalam hadis ini adalah kalimat terakhir, wa annal jannata haq wan nar haq, siapa yang mempersaksikan bahwa surga adalah hak, neraka adalah hak. Ini dalil yang sangat jelas, yang sangat wadih, yang sangat qat'i. Karena riwayatnya sahih, muttafaq alaih Bukhari dan Muslim. Dan kalimatnya pun sangat jelas. Jannata haq wa nara haq. Dan diawali dengan kalimat man syahida, siapa yang mempersaksikan. Artinya dijamin dengan jannah adalah orang yang mempersaksikan setelah syahadatain. Yang mempersaksikan setelah mempersaksikan Isa bahwa beliau adalah hamba Allah dan rasulnya, bukan anak Tuhan, bukan jelmaan Tuhan, dan mempersaksikan surga dan neraka adalah hak, maka dijamin dengan surga, dijamin dengan jannah. Berarti asyahid kalimat bi annal jannata haqqun wan nar haq. Demikian pula dalam hadis istiftahnya Rasulullah SAW ketika salatul lail, ketika salat malam, dalam doa istiftahnya terkandung kalimat, wa liqa'uka haqqun wa wa'duka haqqun wal jannatu haqqun wan naru haqqun. Pertemuan dengan engkau adalah hak. Janjimu adalah hak. Surga adalah hak dan neraka adalah hak. Ini barakallahu fikum yang juga sahih dan juga muttafaq alaihi Bukhari dan Muslim. Baik, dengan ini sangat jelas dalil-dalilnya bahwa surga dan neraka adalah hak, sudah ada dan sudah diciptakan dan wajib diimani. Qauluhu wa annahuma makhluqatani ay makhluqatanil an. Maksudnya makhluqatan, kedua-duanya telah diciptakan sekarang ini, sudah ada. Qauluhu al jannatu fis sama'i sabi'ah wa saqfuha al 'arsy. Bahwa surga di langit yang ketujuh dan atapnya adalah 'arsy. Ini sesuai dengan apa yang sahih dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala inna fil jannati 100 darajah. Sesungguhnya di surga ada 100 tingkatan. A'addaha Allah lil mujahidin fi sabilillah. Allah persiapkan bagi para mujahidin fi sabilillah. Ma baina darajataini kama baina samai wal ard. Antara satu dengan lainnya dari tingkatan-tingkatan itu jaraknya seperti langit dan bumi. Fa idza sa'altumullah, maka kalau kalian meminta kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Fa innahu awsatul jannah wa a'la jannah. Karena Firdaus adalah yang paling bagusnya dari surga dan yang paling tingginya dari surga. Kalimat awsat walaupun kadang diterjemahkan tengah, tetapi maknanya adalah yang terbaik. Dan itu yang tepat ditafsirkan di sini, karena kalau dikatakan dia di tengah dan di atas akan terjadi pertentangan. Yang paling tinggi dan paling tengah. Yang paling tengah berarti tidak paling tinggi, yang paling tinggi tidak paling tengah. Maka barakallahu fikum, kalimat awsat maknanya adalah yang paling bagusnya. Enam. Sebagaimana disebutkan bahbuhatal jannah. Apa bahbuhatal jannah? Disebutkan awsatuha. Bahbuhatal jannah adalah awsatuha. Mana awsatuha? Ay ajmaluha. Yang paling bagusnya. Berarti makna hadis ini, siapa yang meminta surga, hendaklah minta surga Firdaus. Karena dia adalah yang paling bagusnya dan yang paling tingginya. Wa fawqahu arsyur rahman. Dan di atas Firdaus adalah arsy Allah subhanahu wa ta'ala yang maha rahman. Wa minhu tafajjaru anharul jannah. Dan dari sana mengalir sungai-sungai jannah. Mengalirnya dari Firdaus. Dan Firdaus di antara keistimewaannya adalah Allah tanam sendiri tumbuh-tumbuhannya dengan tangannya. Langsung dengan tangannya. Yaghris asjar al-Firdaus. Dalla ala anna al-jannata fis sama'i fi'illiyin. Hadis ini menunjukkan faedah bahwa surga itu di atas yang paling tinggi. Dan di atasnya surga, ada surga, di atasnya surga, ada surga. Sampai yang paling tinggi dari surga adalah Firdaus. Dan surga Firdaus di atasnya adalah Arsyur Rahman. Arsy Allah yang Maha Rahman. Qala ta'ala, Allah berfirman, kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyin. Tidak sekali-kali. Sesungguhnya catatan orang-orang yang baik, al-abrar, di 'illiyin, di tempat yang tertinggi. A'la syai'in. Makna 'illiyin adalah a'la syai', yang paling tingginya. Wan naru fi asfali safilin. Sedangkan neraka sebaliknya, di tempat yang paling rendah. Di asfala safilin. Di kerak yang paling bawah. Di tempat yang paling rendah. Qala ta'ala. Allah berfirman. Kalla inna kitab al-fujjari lafi sijjin. Tidak sekali-kali. Sesungguhnya catatan orang-orang fajir adalah di sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Apakah sijjin? Kitabun markum ila akhirih. Disebutkan makna sijjin dalam tafsirnya adalah tempat yang terendah. Khamilina a'azakumullah. Demikian keadaan surga dan neraka. Wa qala rahimahullah, qad 'alima Allah ta'ala 'adada ahli al-jannah wa man yadkhuluha. Allah sudah tahu jumlah orang yang masuk surga dan siapa-siapa saja. Allah sudah tahu jumlah yang masuk neraka dan siapa-siapa saja yang memasukinya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, disebutkan sanadnya hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, itu hadis Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah SAW keluar menemui kami dalam keadaan di tangannya, tangan kanan dan tangan kirinya ada dua catatan. Kemudian beliau berkata, hadza kitab min rabbil alamin. Setelah Rasulullah SAW tanya, tahukah kalian apa ini? Mereka mengatakan, la, Allahu wa Rasulullah a'lam, illa an tukhbirana ya Rasulullah, kecuali kalau engkau menghabarkan pada kami. Maka Nabi menyatakan, hadza kitabun min rabbil alamin. Ini catatan dari Rabbul Alamin, tabaraka wa ta'ala. Di dalamnya ada nama-nama ahli surga, dan nama bapak-bapak mereka, dan nama kabilah-kabilah mereka. Tuma ajmala ala akhirihim. Sudah Allah ringkaskan sampai yang terakhir. Manusia yang pertama sampai yang terakhir. La yuzadu fihim wa la yunqasu minhum abada. Tidak akan ditambah dari mereka, tidak pula akan dikurangi. Artinya sudah tercatat nama-namanya dan tidak berubah. Qala, kemudian berkata pada yang di kirinya, hadza kitabun min rabbil alamin. Ini adalah catatan dari Rabbul Alamin. Hadza kitabu ahli nar. Ini catatan penduduk neraka. Di dalamnya ada nama-nama penduduk neraka, dan nama bapak-bapak mereka, dan nama suku mereka. Fulan bin Fulan dari suku Fulan. Thumma ajmala ala akhirihi. Diringkas oleh Allah seluruhnya sampai yang terakhir. La yuzadu fihim wa la yunqas. Tidak ditambah, tidak dikurangi. Tidak akan berubah. Faqala, maka para sahabat berkata, fali ayyi syai'in idzan na'mal? Ya Rasulullah, kalau begitu, untuk apa kita beramal? Kalau perkaranya sudah selesai. Qala Rasulullah SAW, maka Nabi bersabda, saddidu wa qaribu. Berupayalah. Berupayalah. Beramallah dan berlurus-luruslah kalian. Berupayalah untuk tetap istiqamah. Karena sesungguhnya penduduk surga akan mengakhiri hidupnya dengan amalan penduduk surga. Walaupun sebelumnya dia mengamalkan amalan apapun. Perhatikan ucapan Rasulullah SAW. Berusahalah dan berupayalah untuk terus dalam keadaan baik. Sebab penduduk surga adalah orang yang mengakhiri hidupnya dengan amalan penduduk surga. Walaupun sebelumnya mengamalkan ayya amal. Sedangkan inna sahiban nar, sedangkan penduduk neraka adalah orang-orang yang mengakhiri hidupnya dengan perbuatan penduduk neraka. Wa in amila ayya amal, walaupun dia mengamalkan perbuatan apapun. Artinya walaupun dia berusaha beramal dengan amalan soleh sekian lama, tetapi kalau mengakhiri hidupnya dengan amalan ahli nar, dia masuk neraka. Berarti su'ul khatimah. Adapun ahli surga adalah orang yang mengakhiri hidupnya dengan amalan ahli surga. Walaupun sebelumnya dia orang yang paling jelek, orang yang beramal dengan amalan kufur, amalan bid'ah, amalan sesat, tetapi ketika di akhir hidupnya dia beramal dengan amalan ahli jannah, dakhulul jannah. Khamilina azakumullah, ini aqidah yang harus diimani. Hanya saja kata Ibnu Qayyim rahimahullah, seseorang mendapatkan husnul khatimah pasti ada sebab-sebab sebelumnya. Seorang mendapatkan su'ul khatimah pasti ada sebab-sebab sebelumnya. Yang kita tidak tahu, Allah tahu. Karena kita tetap beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, Allah Subhanahu wa taala Maha memiliki hikmah. Walaupun kelihatannya, karena dalam riwayat lain disebutkan, fi zahirihi, walaupun dia mengamalkan secara zahir di amalan atau di hadapan manusia amalan saleh, ternyata dia akhirnya beramalan dengan amalan ahli nar, fadakhalan nar. Kenapa disebutkan dia beramal selama hidupnya amalan penduduk surga di hadapan manusia? Ini secara zahirnya, hatinya Allah yang tahu. Ternyata ada sebab-sebab di hatinya yang menyebabkan di akhir hidupnya dia mendapatkan su'ul khatimah. Demikian pula sebaliknya. Ada orang yang beramal dengan amalan jelek, tapi Allah SWT mengetahui sesuatu dalam hatinya. Sampai kemudian di akhirnya dia beramal dengan amalan ahli jannah, wa dakhala al-jannah. Baik, asyahid min hadal hadis sahih atau hadis al-hasan adalah bahwa Rasulullah SAW menyebutkan Allah sudah mencatat nama-nama penduduk surga dan nama-nama penduduk neraka. Setelah itu Rasulullah SAW melemparkan kitabnya dan kembali kepada Allah SWT dengan menyatakan fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok dalam surga dan sekelompok dalam neraka. Qulina a'udzubikumullah. Demikian disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa semua nama-nama penduduk surga sudah Allah ketahui dan sudah Allah catat. Nama-nama penduduk neraka sudah Allah ketahui dan sudah Allah catat. Ini mana ucapan musannif, mana ucapan Imam Al-Bukhari, qad 'alimallahu ta'ala 'adada ahli al-jannah wa man yadkhuluha. Wa 'alimallahu 'adada ahli an-nar wa man yadkhuluha. Ay 'alima kulla syai'in bi 'ilmihi al-azali. Ini Allah mengetahui dengan ilmunya yang azali, yang terus menerus. Allah mengetahui apa yang telah terjadi, Allah mengetahui yang sedang terjadi, Allah maha mengetahui apa yang akan terjadi, dan Allah mengetahui apa yang tidak terjadi, bagaimana kalau terjadi. Allah ilmunya meliputi empat perkara ini tadi. Ilmu Allah meliputi apa yang sudah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi, dan apa yang tidak terjadi, bagaimana kalau terjadi. Allah Maha tahu. Ini ilmu Allah Subhanahu wa taala yang maha luas. Muhitun bi kulli syai. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Wa min dzalika, maka di antara ilmu Allah meliputi pula penduduk surga dan penduduk neraka. Ilmu Allah meliputi siapa-siapa yang merupakan ahli jannah dan siapa yang memasukinya, siapa ahli neraka dan siapa yang memasukinya. La ya'zubu an ilmihi subhanahu wa ta'ala. Enggak ada yang terlewat dari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Sedikit pun. Syai. Kullu syai'in alimahu wa katabahu fil lawhil mahfuz. Segala sesuatu sudah diketahui oleh Allah dan sudah dicatat oleh Allah di Lauhul Mahfuz. La tafniyani abada. Ucapan musannif tidak akan fana kedua-duanya selama-lamanya. Ay al-jannah wan nar, surga dan neraka, darani baqiyatan. Kedua-duanya adalah tempat kekekalan. La tafniyani abada, enggak akan sirna, enggak akan fana. Wa hadha fihi raddun 'ala man yara anna al-jannata wan nar tafniyan, dan ini bantahan bagi mereka-mereka yang menganggap bahwa surga dan neraka akan berakhir, akan fana. Maka ini terbantah dengan sekian banyak dalil. Sudah kita bacakan sebagiannya. Allah sebutkan dengan kalimat khalidina fiha, wa ammal ladina su'idu fa fil jannati khalidina fiha. Demikian pula neraka Allah sebutkan sekian kali tentang neraka. Innal ladina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqa illa tariqa jahannam khalidina fiha abada. Kekal di dalamnya selama-lamanya. Atau ayat Allah, wa ma hum bi kharijina minan nar, mereka enggak akan keluar dari api neraka. Enggak akan keluar artinya tidak berakhir, akan terus menerus. Atau ayat lain, wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada. Dan sekian kali Allah sebutkan khalidina fiha abada, khalidina fiha abada. Maka siapa menyatakan bahwa surga neraka akan berakhir, berarti dia menentang sekian banyak ayat, sekian banyak hadis. Qul inna a'udzukumullah. Kaum muslimin yang saya hormati. Kembali kepada ucapan Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, wa hadza fihi raddun 'ala man yara anna al-jannata wan nara tafniyan. Maka ayat-ayat ini bantahan bagi mereka yang berpendapat bahwa surga dan neraka akan berakhir. Wa yaqulun, alasan mereka menyatakan bahwa surga dan neraka akan berakhir, li'alla tusyarik Allah fil baqa, agar jangan menyamai Allah dalam kekekalan. Katanya begitu. Agar jangan menyamai Allah dalam kekekalan. Kalau surga kekal, Allah juga kekal, berarti sama dong. Enggak mungkin surga kekal dan neraka kekal. Ini ikhwan ibn na'azakumullah dibantah oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah. Wahum alladhina yamna'una tasalsul fil madhi wa tasalsul fil mustaqbal jahlan minhum. Mereka tidak mengetahui, orang-orang yang mengatakan tidak mungkin adanya kesinambungan yang dulu sampai yang akan datang, dan ini jahlan minhum, karena kebodohan mereka. Naqul, kita katakan bahwasanya ada perbedaan antara kekekalan Allah dengan kekekalan surga dan neraka, tidak sama. Apa perbedaannya? Yang pertama perbedaannya bahwa kekekalan Allah merupakan sifat dzatiyah. Sifat zat Allah subhanahu wa ta'ala yang kekal selama-lamanya. Adapun kekekalan surga dan neraka dibuat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Paham perbedaannya? Allah memiliki sifat dzatiyah yaitu kekekalan. Sedangkan surga dan neraka dikekalkan oleh Allah. Apakah sama? Ya tidak sama. Makanya Allah kaitkan dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti kekekalan Allah subhanahu wa ta'ala mutlak. Kalau kekekalan surga dan neraka berkait dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menghendaki kekal, ya kekal. Barakallahu fikum. Maka di sini perbedaannya sangat jelas. Jangan mau untuk dibikin bingung oleh ahlul kalam, ahlul filsafat. Dengan akal-akalan, bukankah berarti sama. Ini barakallahu fikum adalah kesesatan mereka. Pertama, mempelajari ilmu mantik, ilmu kalam. Dan kedua, mereka berani menentang Quran dan Sunnah dengan akalnya. Akhirnya mereka sendiri yang akan bingung. Dan akhirnya mereka sendiri akan gila. Majnun. Karena tidak sanggup akal ini memikirkan tentang zat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha kekal, abadal abadi, selama-lamanya. Tidak berawal dan tidak berakhir. Dan jangan ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan bodoh. Qanifidina azakumullah, sebelum ada Allah, ada apa? Ini qanifidina azakumullah, Allah tidak pernah tidak ada. Allah dalam keadaan abadan, azaliyan, wa abadiyan. Azaliyan artinya tidak berawal, abadi yang tidak berakhir. Dan itu tidak sama dengan makhluk. Stop. Jangan memikirkan tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalian tidak mampu. Akal kita diberikan oleh Allah untuk memikirkan makhluk. Jangan memikirkan tentang khaliq. Barakallahu fikum. Adapun surga dan neraka, kalau Allah kehendaki dijadikan kekal, ya kekal. Tetapi tetap di bawah kekuasaan Allah atau di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata Syekh Shalal Fauzan, amma abadiyatul jannah wan nar, adapun kekekalan surga dan neraka, fahiyya bi'ibqa'illah, itu adalah karena Allah yang kekalkan. Wa khalqillah, Allah ciptakan seperti itu. Berarti hiya abadiyatun muktasabah, kekekalan yang dibuat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kekekalan yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Ya tentunya perbedaannya sangat jauh. Pencipta dengan yang diciptakan. Yang maha kekal dengan yang dikekalkan. Sangat beda. Barakallahu fikum. Wa huwa alladhi a'taha at-ta'bid. Maka Allah lah yang memberikan kekekalan pada surga dan neraka tadi. Amallahu jalla wa'ala. Adapun Allah jalla wa'ala. Fa azaliyatuhu wa abadiyatuhu sifatun min sifatih. Adapun Allah azaliyahnya tidak berawal, abadiyahnya tidak berakhir, merupakan sifat zatnya Allah Subhanahu wa taala azaliyan wa abadiyya. Barakallahu fikum. Berarti baqa'uhuma ma'a baqa'illahi abadal abidin, ini maknanya seperti tadi. Bukan maknanya menyamakan kekekalan surga dan neraka dengan kekekalan Allah, tetapi maknanya bersama, yakni Allah kekalkan bersamanya. Baqa'uhuma ma'a baqa'illah. Kekekalan surga dan neraka bersama kekekalan Allah tidak akan berakhir dan tidak akan ada kematian, dan ahli surga enggak akan keluar daripadanya, ahli neraka enggak akan keluar daripadanya. Wa ma hum bi kharijina minan nar. Baik, dan juga riwayat yang sahih sudah pernah kita baca tentang disembelihnya al-maut. Allah tunjukkan, Allah datangkan al-maut dalam bentuk seekor kibas, seekor kambing kibas. Kemudian ditanyakan pada penduduk surga, tahukah kalian apa ini? Mereka menjawab, tahu, itu adalah al-maut. Demikian pula penduduk neraka ditanya, tahukah kalian apa ini? Mereka menjawab, kami tahu, itu adalah kematian. Maka disembelihlah di tengah-tengah antara surga dengan neraka, dilihat oleh penduduk surga dan penduduk neraka. Kemudian Allah katakan setelah disembelih, ya ahlal jannah khuludun wala maut, ya ahlal nar khuludun wala maut. Wahai penduduk surga, kekekalan, tidak ada lagi kematian. Wahai penduduk surga, wahai penduduk neraka, kekekalan, tidak ada lagi kematian. Maka penduduk surga semakin bahagia, penduduk neraka semakin sengsara, karena tidak ada lagi harapan. Harapan penduduk neraka adalah kematian. Sebagaimana mereka katakan kepada Malik, ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk, wahai Malik, mintalah kepada Rabbmu, doakan kepada Rabbmu, biar matikan kami saja. Mereka ingin mati. Ya ilaitani, kata orang kafir, kuntu turaba, duhai kiranya aku jadi tanah saja. Mati, jadi tanah, selesai. Tetapi tentunya ini tidak terjadi. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan wa ma hum bi kharijina minan nar, dan juga sudah dikatakan khuludun wala maut. Wassalamu ala afiyah. Wa naslu jannata ma'al abrar wa na'udzu billahi minan nar. Amin wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.